mahalnya, tempatnya di mana, ya, pada ayat berapa, surat apa. Amma adaduha, adapun jumlah ayat-ayat sajadah, ya, yang disunnahkan padanya sujud, fal mukhtar alladhi qalahu Syafi'i wal jamahir, maka pendapat yang terpilih, yang ini adalah pendapatnya al-imam Syafi'i dan pendapatnya jumhur. Annaha arba'a asyrata sajdatan, bahwasannya jumlahnya adalah 14 ayat. Beliau mengisyaratkan fal mukhtar, pendapat yang terpilih, ini menunjukkan ada khilaf, ada perselisihan tentang jumlah ayat-ayat sajadah, ya. Dan al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini merujihkan pendapat jumlah 14, ya, tentang ayat-ayat sajadah, bahwasannya jumlahnya ada 14 ayat yang disunnahkan padanya untuk sujud. Nanti akan disebutkan pendapat yang lain oleh al-Imam Nawawi sendiri, ya. Apa saja 14 ayat tersebut? Fil A'raf, yang pertama dalam surat Al-A'raf, ya. Nanti akan disebutkan ayat yang keberapa pada pembahasan setelahnya. Yang kedua, War-Ra'd, dalam surat Ar-Ra'd. Yang ketiga, Wan-Nahl, dalam surat An-Nahl. Yang keempat, Wasubhan, dalam surat Al-Isra. Yang kelima, wa Maryam, dalam surat Maryam. Wa fil hajji sajadatan, dan dalam surat Al-Hajj ada dua sujud, yaitu dua ayat yang disunnahkan padanya sujud, ya. Berarti sudah tujuh, ya, tujuh tempat, karena dalam surat Al-Hajj ada dua tempat. Wa fil Furqan, yang berikutnya, yang kedelapan, dalam surat Al-Furqan, tempat yang kedelapan itu dalam surat Al-Furqan. Yang kesembilan, Wan-Naml, dalam surat An-Naml. Yang kesepuluh, Wa Alif Lam Mim Tanzil, dalam surat As-Sajdah. Yang ke-11, Wa Hamim, As-Sajdah. Keberapa tadi? Sebelas, ya. Yang kedua belas, Wan-Najm, surah An-Najm di akhir surat. Yang ketiga belas, Wa idas sama'u syaqqat, dalam surat Al-Insyiqaq. Yang keempat belas, Wa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, dalam surat Al-Alaq. Nah. pada akhir surat. Ini 14. Yang 14 tempat yang disunnahkan padanya untuk sujud tilawah. Wa amma sajdatus shad, adapun sujud dalam surat shad, ya, fa mustahabbatun, maka hukumnya sunnah. Walaisat min azaimis sujud, dan bukan dari azaim sujud, bukan dari surat yang didorong padanya untuk bersujud. Ay muta'akkidatuhu, bukan surat yang ditekankan padanya untuk bersujud. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sujud dalam atau ketika membaca surat Shad. Sabata fi sahihil Bukhari, telah sabit dalam kitab sahih Bukhari, an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Shad laisat min azaimis sujud, wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, surat Shad itu bukan dari surat yang ditekankan padanya untuk sujud, yang didorong padanya untuk sujud. Wa qad ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, tapi aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surat Shad. Nah, wa hadza madhhabu Syafi'i wa man qala mithlahu, dan ini madhabnya Al-Imam Syafi'i, ya, dan yang berpendapat seperti dengan pendapat beliau, ya. Baik, ini pendapat pertama, ya. Wa qala Abu Hanifah, kemudian mulai Al-Imam Munawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa pendapat yang lain. Berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullahu taala, hiya 14 aidan. Pendapat beliau juga sama, jumlah ayat yang disunnahkan untuk sujud tilawah adalah 14 juga. Walakin asqata thaniyata minal hajj, akan tetapi beliau menggugurkan tempat yang kedua dalam surat Al-Hajj. Nah, kalau dalam pendapat yang pertama tadi, dalam surat Al-Hajj ada dua tempat. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala tidak menganggap tempat yang kedua. Wa asbata sajadata shad. Kemudian beliau menetapkan ayat sajadah, ayat sujud pada surat Shad. Wa ja'alaha minal azaim, dan beliau menjadikan surat Shad itu termasuk azaimus sujud, surat yang ditekankan padanya untuk sujud. Sama bilangannya 14, tetapi beliau menghilangkan tempat yang kedua dari surat Al-Hajj, ya. Kemudian menetapkan surat Sod sebagai surat yang didorong padanya untuk bersujud, sehingga jumlahnya sama 14, hanya beda tempatnya. Kemudian wa an Ahmad riwayatan, dan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ada dua riwayat. Ihdahuma kama qala Syafi'i. Salah satu pendapat beliau atau salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala itu sama dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berapa? 14. Dengan menetapkan dua tempat pada surat Al-Hajj. Wasaniyah, dan pendapat yang kedua atau riwayat yang kedua dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, 15, ada 15 tempat. Zada Sad, karena beliau menambah surat Sad. Beliau menambah surat Sad setelah 14 tempat, kemudian ditambah surat Sad. Wa huwa qawlu Abil Abbas ibni Suraij, dan ini pendapatnya Abul Abbas ibnu Suraij. Wa Abi Ishaq Al-Marwazi, dan juga ini pendapatnya Abu Ishaq Al-Marwazi. Min ashabi Syafi'i, dari ashabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang berikutnya, wa an Malik, dari Imam Malik rahimahullahu taala, riwayatan, ada dua riwayat. Ada dua riwayat juga dari Imam Malik. Ihdahuma kama qala Syafi'i, salah satunya sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i, 14. Wa ashharuhuma, yang paling ashhar, wa ashharuhuma, dan yang paling masyhur dari pendapat Al-Imam Malik adalah ihda asyrata, 11 tempat. Asqatan najma wa idha as-sama'u syaqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau berpendapat 11 karena beliau menggugurkan surat An-Najm dan surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Sehingga tinggal tersisa berapa? 11. Karena dikurangi 3. Wa huwa qaulun qadimun li Syafi'i, dan ini pendapat lamanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pendapat lama Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, 11 tempat. Nah, 11 tempat. Kemudian beliau setelah itu berpendapat 14 tempat. Kalau pendapat lama Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berarti ketika beliau tinggal di mana? Sudah pernah disebutkan? Hah? Lupa. Ketika beliau tinggal di kalau enggak salah di Irak, ya. Nah. Iya kan? Kemudian pendapat beliau yang baru, ya, itu ketika beliau tinggal di mana? Mesir. Nah. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala was-sahih ma qaddamna. Dan pendapat yang sahih adalah yang sudah kami na'am sampaikan tadi. Yaitu empat belas tempat. Nah. Wal ahaditsu sahihatu tadullu alaih, dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan tentang hal ini. Nah. Taib. Berarti kalau mau diringkas ada berapa pendapat? Pendapat yang mengatakan 14. Nah. Ya. Dengan berpendapat dua tempat pada surat Al-Hajj dan menggugurkan surat Sod. Nah. Jadi 14 tempat. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah 14 juga, tetapi menggugurkan tempat yang kedua dari surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj ayat tempat yang pertama ayat yang ke-18, tempat yang kedua ayat yang ke-77. Nah. Berarti beliau menggugurkan tempat yang kedua ayat yang ke-77. Ya. Kemudian menetapkan surat Sod sebagai ayat sujud. Nah. Sehingga jumlahnya sama 14, tapi beda tadi. Beda pada surat Al-Hajj dengan menetapkan surat Sod sebagai surat yang didorong untuk sujud. Baik. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ada dua riwayat dari beliau. Yang pertama dari Imam, seperti pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua, berapa jumlahnya? 15. Nah. Taib, 15 tempat. 14 seperti pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, pendapat yang pertama, ya, menyertakan dua tempat pada surat Al-Hajj ayat yang ke-18 dan 77 dengan menambah surat Sod. Nah, jadi 15. Nah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, ada dua riwayat. Riwayat pertama sama dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Riwayat yang kedua, beliau berpendapat 11. Nah, beliau berpendapat 11. Nah, beliau berpendapat 11, ya, 11 tempat, ya, karena beliau menggugurkan surat An-Najm, Al-Insyikok dan Al-Alaq. Nah. Yang demikian karena ada riwayat dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud sedikit pun dalam surat-surat mufassal. Ya. Beliau tidak sujud sedikit pun pada surat-surat mufassal. Mundu tahawwala ilal Madinah, semenjak beliau berpindah ke Madinah. Baik, berdasarkan hadis ini, ya, maka beliau menggugurkan ayat-ayat sujud dalam surat-surat mufassal. Nah, surat mufassal dari mana ke mana? Dimulai dari Hah? Berulang-ulang ini. Surat apa? Hah? Surat Qaf. Nah. Sampai surat An-Nas, sampai terakhir ini surat-surat mufassal. Dikatakan surat-surat mufassal karena banyaknya fasal, banyak pemisah. Itu banyaknya bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah dari atau antara surat yang satu dengan surat yang lain. Karena suratnya pendek-pendek. Jadi dikatakan surat mufassal. Dari surat Qaf sampai selesai ini surat mufassal. Dan surat mufassal terbagi menjadi tiga, mufassal tiwal, mufassal qisar, dan mufassal yang pertengahan dan qisar. Yang terakhir mufassal qisar. Pendek. Nah. Mufassal yang panjang dari Qaf sampai An-Naba. Nah. Mufassal yang panjang itu dari Qaf sampai An-Naba, itu surat-surat mufassal yang panjang-panjang. Nah. Kemudian mufassal yang pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha. Nah. Kemudian mufassal yang pendek-pendek atau qisar itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah. Baik. Berdasarkan hadis ini, ya, maka Al-Imam Malik dan yang lainnya rahimahullahu taala berpendapat surat sajadah atau ayat sajadah hanya 11 saja. Baik, akan tetapi as-sahih yang benar riwayat ini, riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud pada surat-surat mufassal sedikit pun setelah beliau pindah ke Madinah, riwayat ini dhaif. Nah, riwayat ini dhaif. Dalam perawinya terdapat perawi yang bernama Abu Qudamah Al-Haris Ibn Ubaid. Dhaif, kedudukannya dhaif, lemah dalam periwayatan hadis. Juga ada perawi yang bernama Matar Al-Warraq. Juga dhaif dalam periwayatan hadis. Dua perawi ini dhaif, sehingga riwayat tadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah. Bahkan di sana terdapat riwayat-riwayat yang lain yang sahih, yang menunjukkan adanya sujud pada surat Al-Alaq, pada surat Al-Insyiqaq, dan pada surat An-Najm. Nah, nanti akan kita baca riwayatnya. Dhaif. Ini ringkasannya, ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat 14, Abu Hanifah juga berpendapat 14, tetapi beda tempat. Ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, berpendapat ada dua pendapat. Pendapat yang kedua beliau berpendapat 15 tempat. Ya. Kemudian pendapat Imam Malik rahimahullahu taala beliau berpendapat 11. Nah. Perlu diketahui atau sebelumnya, nah, pendapat yang lebih menenangkan hati, ya, dan juga sahih secara riwayat, itu ada hujah dan dalilnya. Nah, dan ini juga pendapat yang sudah kita baca pada pembahasan kitab Fikih Muyassar. Nah, berapa tempat dalam kitab Fikih Muyassar? Hah? Ada yang masih ingat? Nah, Berapa? 15 tempat. Wa hadza huwa sahih, dan ini yang sahih. Nah, bahwasanya ayat sajadah itu ada pada 15 tempat dengan menyertakan surat Shad. Nah, sebagai surat yang disunnahkan padanya untuk sujud. Baik. Jadi yang diperselisihkan, perhatikan, yang diperselisihkan itu adalah tiga surat dari surat-surat Mufassal, yaitu surat An-Najm, surat Al-Inshiqaq, dan surat Al-Alaq. Ini tiga tempat ini, tambah surat Shad. Jadi tiga, empat tempat berarti. Tambah lagi apa? Yang satu? Tempat yang kedua dari surat Al-Hajj, ayat yang ke-77. Lima ini yang diperselisihkan. Nah, adapun sisanya itu 10 mujma' alaiha. Sepakat para ulama, na'am, disunnahkannya sujud tilawah pada 10 tempat. Nah, dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, wa qad ajma'al ulama ala annahu yasjudu fi asyrati mawadi. Fi asyarati mawadi wahiyya mutawaliyatun illa thaniyatan al-hajj as-sad. Nah, perhatikan, boleh menyebutkan bahwasannya telah sepakat para ulama ya, untuk sujud ya, itu disunahkannya sujud pada 10 tempat. Nah, pada 10 tempat. Kecuali ayat, tempat yang kedua dari surat Al-Hajj dan surat Shad. Nah, artinya 10 tempat ini para ulama sepakat, ya, disunahkannya sujud tilawah. Nah, pegang ini ya. Nah, kemudian kita mulai satu persatu pada yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan tadi apa? Surat An-Najm, surat Al-Inshiqaq, dan surat Al-Alaq. Nah, dan ini telah datang riwayatnya. Nah, telah datang riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'u syaqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Kami sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surat Idza sama'u syaqqat, yaitu surat Al-Inshiqaq, dan waqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dalam surat Al-Alaq." Nah, hadis riwayat Muslim, ada dalam Bulughul Maram. Nah, baik, ini ya, berarti sudah ada dalilnya sahih. Nah, untuk surat Al-Inshiqaq dan surat Al-Alaq. Nah, sehingga dari 10 tadi tambah 2 sudah berapa? 12. Nah, baik, sekarang surat An-Najm. Surat An-Najm datang riwayat bahwasannya Nabi SAW beliau sujud ketika membaca surat An-Najm, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Nah, nomor hadis 1071 dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW sujud dalam surat An-Najm. Baik, berarti sahih ada riwayatnya. Berarti berapa jadinya? 13. Nah, sekarang surat Shad. Surat Shad juga telah jelas tadi riwayatnya. Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Shad laisat min azaimi sujud wa qad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Nah, Shad memang bukan termasuk dari surat yang didorong padanya untuk sujud. Dan tetapi Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sujud pada surat Shad. Nah, pada surat Shad. Nah. Surat ayat yang keberapa? Hah? Ayat yang ke 24 ya. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kata Abdullah bin Abbas, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat Shad. Hadis riwayat Bukhari. Nah, nomor hadis 1069. Nah. Berarti berapa? 14. Nah, sahih riwayatnya. Sekarang tinggal na'am barakallahu fikum. Apa? Hah? Tempat yang kedua dari surat Al-Hajj. Nah, ini yang diperselisihkan. Nah. Baik, di sana terdapat riwayat dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Khalid bin Mi'dan. Khalid bin Mi'dan ya. Radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Fuddilat suratul Hajj bisajdataini." Telah diutamakan surat Al-Hajj ya, dengan dua sujud, dua tempat sujud. Nah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah. Dan sebagian para ulama menyebutkan riwayat ini mursal. Ya. Riwayat ini mursal. Nah, sehingga dilemahkan. Nah. Namun di sana terdapat riwayat dari para sahabat. Ya. Kalau ucapan Khalid bin Mi'dan tadi mursal, ya. Tapi terdapat riwayat dari para sahabat. Di antaranya dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Umar, ya. Nah. Dan yang lainnya dari kalangan para sahabat yang mereka sujud pada tempat yang kedua dari surat Al-Hajj, itu ayat yang ke-77. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Lau sajadtu wahidatan kanatil akhiru ahabbu ilayya." Kalau aku sujud pada ayat pada tempat yang pertama, maka pada tempat yang terakhir, yaitu tempat yang kedua, ahabbu ilayya, juga lebih aku cintai. Nah, untuk sujud padanya. Dan tidak didapati na'am sahabat yang lain yang menyelisihi pendapat ini. Nah, sehingga na'am barakallahu fikum telah sahih ya riwayat dan atsar dari sahabat yang menunjukkan disunnahkannya juga sujud pada tempat yang kedua dari surat Al-Hajj. Sehingga dari 14 tambah 1 jadi 15. Nah, jadi 15 tempat na'am disunnahkan padanya untuk sujud. Hadza huwa sahih, ini pendapat yang sahih, dan ini pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal tadi ya alaihi rahmatullah, dan ini pendapatnya Abdul Abbas Ibn Suraij dan Abu Ishaq Al-Marwazi dari kalangan Syafi'iyah juga. Nah, karena dari kalangan Syafi'iyah juga ada khilaf, ada perselisihan. Nah. Adapun tempat-tempatnya, nah, baru akan dibahas oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah 15 tempat yang disunnahkan padanya untuk sujud tilawah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi taala. Nah. Taib. Dan pada pertemuan berikutnya ya, bisa dengan disertakan membawa kitab fikih muyassar untuk mengetahui tempat-tempat na'am yang disunnahkan padanya sujud tilawah, walaupun di sini disebutkan. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini.